Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'an. Ikhwani wa akhwati fillah. Ayuhal musyahidul kiram wal mustami'il ahibba. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja. Alhamdulillah. Malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, pembelajaran bahasa Arab. Malam ini kita masuk kepada pembahasan insyaAllah, yaitu pembahasan yang tidak begitu berat, insyaAllah sahlun, mudah insyaAllah, yaitu terkait dengan al-jazim, yaitu yang menjazamkan fi'il mudhari. Yang menjazamkan fi'il mudhari, yaitu selain kemarin itu kita sudah masuk atau kita sudah bahas tentang la an-nahya, la an-nahya, kemudian lamul amar, ya. Nah, di sini akan dibahas juga terkait dengan yang menjazamkan fi'il mudhari. Ternyata yang menjazamkan fi'il mudhari bukan hanya lamul amar maupun la nahya, tapi ada lagi yang menjazamkan fi'il mudhari. Inilah yang akan kita bahas insyaAllah di malam hari ini. Lagi-lagi saya katakan bahwa jazam atau majzum ini mustalah, ya, mustalah di dalam ilmu nahu. Tentu bagi pemula mungkin tidak bisa memahami mustalah ini. Ya, saya juga bisa memaklumi, apalagi baru mendengar. Ya. Dan untuk bahasa sederhananya saya katakan untuk bagi pemula, yaitu fi'il yang majzum, yaitu fi'il mudhari, manakala dimasuki oleh huruf yang menjazamkan. Nah, apa saja huruf menjazamkan? Nah, ini akan kita pelajari di sini. Nah, seperti apa sih fi'il mudhari yang majzum itu ketika ada huruf yang menjazamkan? Ya, tandanya adalah fi'il tersebut berbaris sukun. Ini saya sampaikan yang sederhana saja dulu. Dan ini sukun merupakan merupakan tanda asli. Tanda asli. Sukun itu harakat, ya. Ini juga bagi orang yang belum pernah belajar Al-Quran juga bingung juga. Sukun apa sih, kan gitu ya. Ya. Ya. Ini juga mustalah, ya. Istilah. Ya, ada sukun, ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Ya. Jadi sukun, ya, adalah salah satu harakat yang bentuknya adalah bahasa orang dulu atau kampung dikatakan baris mati, ya. Baris mati, yaitu, ya, mungkin saya contohkan baris sukun adalah yaitu harakat yang seperti ini. Iya, itu sukun. Ya. Nah, ini perlu jelaskan kenapa bisa jadi orang yang tidak paham, nggak ngerti, ya, maklum saja karena belum pernah belajar barangkali. Ini sukun, ini dhammah. Iya, ini kalau huruf di harakat di atas dikatakan fathah, kalau bawah katakan kasrah. Itu istilah fathah, kasrah, dhammah, dan sukun. Nah, jika ada fi'il mudhari yang berbaris sukun di akhir, nah, maka fi'il itu katakan fi'il majzum. Fi'il majzum, ya. Fi'il majzum. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Selain la an-nahya dan la mul amar, ini juga akan diulang kembali, la mul amar dan la an-nahya. Baik, seresan, tafadhol seresan. Ya, kita minta pada para peserta di mana saja antum berada yang ikut dalam pembelajaran hari ini untuk membaca apa yang ada di dalam kitab ini. Baik, tafadhol seresan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian mukadimah dalam pembahasan di kesempatan malam ini. Kita akan memberikan kesempatan langsung kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Kami lain kembali di 021-823-6543. Anda bisa membuka di jilid yang ketiga, Kitab Durusul Lughah, halaman 109. Jilid yang ketiga di halaman 109. Silakan dibaca kaidah-kaidah yang terdapat dalam bab ini di halaman 109. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Umma. Ahlan bikum, barakallahu fik. Wa fik barakallah. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah, iqra'i. At-tamrin ats-tsalits ya Ustaz. Safha 109. Naam. Al-qa'idah jadidah, al-jazimu. Oh, naam. Al-jazimu fi'lan wahidan arba'atu ahrufin. Baik, yakfi awal. Kita cukup mesti dulu. Saya ingin tanya dulu sedikit grammar ini. Saya tanya, ini instruksi ini jumlah am leset jumlah? Jumlah ya, Ustaz. Jumlah. Afan, ini bukan instruksi ya. Ini adalah kaidah. Iya, kaidah. Ini jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah ya, Ustaz. Jumlah ismiyah. Aynal mubtada? Mubtada al-jazimu. Mana khabarnya? Arba'atu. Arba'atu. Taib, fi'lan di situ kenapa dia mansub? Lagi mikir, Ustaz. Oh, lagi mikir. Oh, iya. Nah, Ustaz. Taib. Terkadang. Terkadang isim fa'il. Nah. Ya'mal ka'amali fi'lihi. Nah, ahyanan. Nah. Ismul fa'il ya'mal ka'amali fi'lihi. Terkadang isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya. Jadi, kita perhatikan al-jazim itu bentuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il, menunjukkan yang melakukan. Nah. Al-jazim. Nah, fi'ilnya apa? Jazama. Ya, jazama yajzimu. Nah. Jadi seperti kalau kita kembali kepada fi'il, bagaimana yajzimu fi'lan. Nah, jadi fi'lan ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih bagi al-jazim isim fa'il. Jadi saya katakan apa? Terkadang isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya. Nah, di sini jazim ini seperti fi'ilnya, yaitu jazama yajzimu, jazama fi'lan, yajzimu fi'lan. Iya, maka di situ mansub dia. Nah, mansub. Taib. Tarjimiha? Al-jazim itu tidak ada terjemahan, Ustaz, ya? Iya, al-jazim yang menjazamkan. Yang menjazam. Iya. Fi'il. Yang menjazamkan, ini apa? Jadi sederhananya atau mudahnya mungkin, ini merupakan salah satu tanda jazam adalah baris sukun. Artinya apa? Yang mensukunkan. Yang menjazamkan, fi'il. Yang menjadikan fi'il menjadi sukun. Itu salah satu tanda, dan itu tanda asli ya. Manakala fi'ilnya fi'il sahih akhir ya. Tentu apa? Ingat, ini adalah fi'il mudhari. Fi'lan wahidan ay, fi'lan mudhari'an wahidan. Bukan fi'il madhi. Bukan fi'il amar. Tapi fi'il mudhari. Iya. Nah. Wahidan sebagai na'at ya, Ustaz. Iya. Nah. Coba terjemahkan. Yang menjazamkan fi'il mudhari itu ada 4 huruf. Fi'lan wahidan. Wahidan. Apa arti fi'lan wahidan? Fi'il yang satu itu. Satu fi'il. Oh, satu fi'il. Iya. Oh, nah. Yang menjazamkan satu fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Di sini enggak dijelaskan mudhari'annya. Kenapa enggak dijelaskan? Karena sudah maklum. Karena ini kitab jilid 3. Oh, gitu. Oh, iya. Kalau sudah istilah jazim, berarti apa? Yang dijazam itu pasti dia fi'il mudhari. Enggak mungkin ada fi'il madhi atau fi'il amar. Oh, nah. Iya. Karena istilah jazam ya. Iya. Taib. Ada 4 huruf. 4 huruf. Nah. Jadi yang menjazamkan satu fi'il mudhari ada 4 huruf. Ada. Berarti apa? Pemahaman sebaliknya atau mafhum mukhalafahnya berarti ada yang menjazamkan lebih dari satu fi'il. Oh gitu. Oh iya. Maka dibilang satu wahidan kan? Nah. Nah, kalau tidak untuk apa dikasih kata wahidan? Nah. Oh iya. Jadi nanti ada yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Nah, itulah apa? Fi'il syarat. Ya. Ah, betul. Adawati syartiyah. Ya. Ya, syarat. Misalkan in tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Nah, itu apa? Dua fi'il. Mana fi'il pertamanya? In tajtahid. Tajtahid. Fi'il mudhari itu fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Tanjah. Kedua-duanya fi'il mudhari dan kedua-duanya majzum. Tanda jazamnya apa? Sukun. Nah, itulah dikatakan fi'il mudhari majzum. Nah, di sini terkait dengan apa? Menjazamkan satu fi'il mudhari. Itu yang dibahas ini. Ada empat huruf katanya. Baik. Wahya. Dan dia adalah wahid lam. Lam. Nah, iya. Perhatikan lam, bukan lima. Lam. Tapi lam. Kalau lima lain lagi. Kalau lima ada itu istifham. Lima. Nah, untuk apa? Atau kenapa? Lima. Nah, ini lam. Ya. Yeah. Maka dikasih harakat di sini supaya tidak apa? Salah. Lam. Ya. Yeah. Jadi kalau ada lam, berarti di depannya fi'il mudhari dan fi'il mudhari-nya harus majzum. Salah satu tanda jazam dan ini merupakan tanda jazam asli adalah sukun. Taib. Kama fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Nah, itu dia mana fi'il mudhari majzumnya? Naj'al. Alam naj'al. Tidak mungkin dibaca apa? Naj'al. Alam naj'alu. Alam naj'alu. Tidak boleh dibaca seperti itu. Ya. Kenapa? Kaedahnya salah. Ya, kaedahnya salah. Nah, walaupun asal naj'al itu adalah naj'alu. Maka itu kiaskan ke bahasa. Kalau ini kan Al-Quran ya. Nah, bisa dikiaskan kepada ucapan. Perkataan dalam berbahasa Arab. Apa contohnya? Coba kasih contoh. Lam yadkhulil fasla qoblal... sebelum Ustaz masuk. Qobla dkhulil Ustaz. Siapa yang masuk? Lam yadkhulil fasla at-tullabu... Qabla dukhul. Naam, lam yadkhulil fasla at-tullabu. Boleh juga lam yadkhulit tullabul fasla. Naam. Qabla dukhulil ustadi atau qabla dukhulil mudarrisi. Nah, itu lam yadkhul. Naam. Lam yadkhul. Di ayat apa? Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu. Wa lam yakun. Iya kan? Naam. Nah, lam yalid walam yulad walam yakun, ketiga fiil ini adalah harakatnya berbaris sukun. Nah, itulah kata fiil mudhari majzum kerana ada lam. Baik, kita kembali tadi alam naj'al lahu ainain, terus walisanau wa syafatain. Baik, apa kedudukan ainain di sini? Ainain sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih. Nah. Iya. Karena naj'al ini adalah membutuhkan objek. Iya. Nah. Maf'ul bih. Tanah nasabnya apa? Tanah nasab dengan ya. Li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Lisanan? Lisanan. Sebagai apa? Ma'atuf kepada. Ma'atuf. Apa arti ma'atuf? Mengikut ya Ustaz. Dihubungkan. Waw itu adalah huruf ataf. Huruf ataf adalah huruf penghubung kan? Nah. Iya. Huruf penghubung. Nah. Jadi walisanan. Walisanan. Jadi karena ainainya mansub, maka ma'tufnya harus mansub. Nah. Iya. Kemudian wasyafatain. Syafatain mansub. Juga bilya. Mansub. Tanah nasabnya apa? Bilya. Iya, betul. Atofnya kemana? Kenapa, San? Atafnya kemana? Ataf kepada ainain. Iya, ataf kepada ainain. Kedua ataf kepada ainain. Lisana ataf kepada ainain. Wa syafat juga ataf kepada ainain. Iya. Bisa terjemahkan itu? Ini ayat Qur'annya surah Al-Balad ya. Iya. Alam dan alam. Ah itu apa itu? Istifham, Ustaz. Istifham. Iya. Jadi yang menjazam itu hanya lam ya. Nah. A-nya tidak masuk. A itu adalah pertanyaan. Nah. Istifham. Alam. Hmm. Apa arti alam? Apakah tidak? Apakah tidakkah tidak, atau tidak, bukankah? Bukan ya. Kami menjadikan. Kami apa? Menjadikan. Untuknya nah, dua mata. Untuknya, nya ini kembali pada ayat sebelumnya ini terkait nah. Dengan al-insan ini. Iya. Nah. Iya. Tidakkah atau bukankah kami menjadikan bagi manusia dua mata. Nah. Iya. Walisanan dan dua lisan. Kok dua lisan? Lisan maksudnya. Mana ada dua lidah? Bibir maksudnya. Lisan itu apa? Lisan lidah apa? Lidah, iya. Walisanan. Oh, lidah, wasyafatain dan dua bibir. Ya, dua bibir. Ya. Ya, bukankah kami menjadikan bagi manusia dua mata, satu lidah dan dua bibir. Dua bibir. Ahsan. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu jazakumullah khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair ya, Ma Fatimah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bahasan dari al-jazim yang menjazamkan fi'il mudhari pada poin pertama sudah disampaikan dan dibaca. Barakallahu fi. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Fatimah bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Silakan di 021-823-6543. Silakan dibuka di halaman 109. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Abu Irfan. Naam Ustaz. Ya, ahlan. Sehat? Barakallahu fiik. Naam. Alhamdulillah. Ahlan. Ahlan. Silakan. Baik, tafadhal ya akhi al-karim. Iqra. Rakmun sani, Ustaz. Baik, naam. Lamma kama fi qawlihi ta'ala. Wa lamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iya. Nah, yang kedua yang menjazamkan satu fi'il mudhari ada lamma. Kalau tadi lam arti tidak, lama apa artinya? Belum, iya. Belum, iya. Lam dan lama, iya, betul. Nah, cuma bedanya apa? Bedanya kalau digunakan untuk istifham ketika jawaban kalau lama itu jawabannya boleh dibuang. Ya, masalan, aja al mudarrisu, apakah guru telah datang? Jawabnya apa? Lama. Lama. Ya, kalau katakan belum, lama. Lama. Belum datang. Nah, itu mana fi'il mudhari'nya? Dibuang. Nah, takdirnya apa? Lamma ya'ti. Jadi kalau pakai lamma itu boleh dibuang fi'il mudhari'nya. Tapi kalau lam tidak boleh. Ya. Aja'al mudarrisu amsi lam. Enggak bisa lam. Lam ya'ti. Lam ya'ti. Ya mesti setelahnya harus ada fi'il mudhari'nya. Tidak boleh fi'il mudhari'nya dibuang. Nah, itulah salah satu apa? Perbedaan penggunaan apa? Penggunaan lam dengan lamma. Ya. Baik. Terjemahkan. Dan iman itu belum masuk ke dalam hati-hati mereka. Fi qulubikum. Ke dalam hati mereka. Mereka atau kalian? Ke dalam hati-hati kalian. Iya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ya, dan iman belum masuk ke dalam sanubari kalian atau dalam hati kalian. Taib, ini lamma. Taib, bisa kasih contoh satu penggunaan lamma? Tidak mesti dalam bentuk istifham, pertanyaan. Ya. Walamma. Dan juga tidak mesti pakai waw. Nah, ya, tidak mesti pakai waw. Kalau waw ini kan terkait dengan kalimat sebelumnya. Ya. Lama yaktubul. Lama yaktubil. Lama yaktubil. Ikhtibar. Ikhtibar. Lama yak. Lama yaktubil ikhtibar tulaba. Tulabu. Oh iya, coba ke susunnya apa? Fa'il dulu kan, lamma yaktubit tullabul tullabul ikhtibar. Ikhtibar, apa artinya? Murid itu apa siswa itu belum menuliskan latihannya atau tugasnya, latihan. Al-ikhtibar itu adalah ujian. Ujian, ya, ujian. Kalau latihan tadribat atau tamrinat. Oh iya, itu. Ya. Lamma yaktubit tullabu al-wajibat. Al-wajibat, ya. Arti al-wajibat, tugas-tugas. Jadi, lamma yaktubit tullabu. Ya. Yaktub, jadi baris sukun. Tullabu. Nah, at-tullabu. Tapi kalau diwasal, lamma yaktubil. Tullabu. La yaktubit tullabu. Al-wajibati. Al-wajibati. Iya. Taib, Ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya, Pak Irfan di Bandung. Barakallahu fiik. Taib, alhamdulillah. Poin yang kedua dari pembahasan atau kaidah jazim yang menjazamkan fi'il mudhari' sudah kita simak dan dibaca oleh Pak Irfan. Alhamdulillah. Dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk poin yang ketiga di 0218236543. Silahkan kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Abu Ashifa di Bekasi. Abu Ashifa di Bekasi. Tayyib, ahlan, masyaallah. Abu Ashifa, mohon maaf, mungkin dikecilkan dulu volume suara ya, suara TV atau radionya. Ada feedback, cukup monitor via telepon saja. Jazakallah khair. Silakan, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya, akh. Rakam salis. Naam, rakam salis. La an-nahiyah. Naam, la an-nahiyatu. Apa artinya? Lam untuk larangan. Bukan lam ya, la ya. La. Ya. Kalau lam itu berarti cuma huruf lam saja. Ini lam alif. Lam alif dibaca la. Ya. La an-nahiyatu. La untuk larangan. Ya. Iya. Karena fi qawlihi ta'ala. La tahzan innallaha ma'ana. Naam, la tahzan innallaha ma'ana. Baik. Bu Ashifa, mohon maaf, mungkin langsung via telepon, tidak di speaker karena masih feedback. Mohon maaf. Jazakallah khair. Diulang kembali mungkin suaranya ya, agar lebih jelas. Silakan. Ya, silakan. Rakam salis. Nah, rakam salis. La an-nahiyatu. Kama fi qawli ta'ala. La tahzan innallaha ma'ana. Iya. La tahzan innallaha ma'ana. Kita perhatikan mana fi'il majzum di sini. Tahzan, betul. Asalnya apa? Tahzanu. Huruf nunnya baris harakat dhamma. Karena dimasuki oleh la an-nahya, la pengertian larangan ini sudah kita bahas, maka fiilnya majzum. Jadi la tahzan. Coba terjemahkan. Janganlah engkau sedih. Iya. Sesungguhnya Allah bersama kita. Iya. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Coba kasih satu contoh. La an-nahya. La ya awlati La tanduqat fit tariq. Apa? Ya auladi. Ya auladi. La tanduqat. La. La. Tal'at. La tal'at. Tal'at. Iya, fi. Fit tariq. Fit tariq. Ya auladi. Ya auladi atau ya waladu? Ya waladu. Iya, jadi kalau auladi lain lagi ya. Iya. Kalau auladu berarti fiilnya apa? Harus ada waw jamaah. Kalau ya waladi betul, ya waladi atau ya waladu. Kalau waladi pakai ya itu mudhaf ilaih. Ya wahai anakku, ya waladi. Au ya waladu la tal'ab fit tariqi. Iya, tapi kalau auladi la ya auladi la tal'ab apa? Kalau ya auladu la tal'abu. Iya, la tal'abu sahih. Nah, itu dia. Jadi kalau ini apa? Afwan. Ya, ya waladi, ya waladi, ya. Nah ini kan satu orang ini anak, wahai anakku. Nah, kenapa? La, la tal'ab. Nah baris sukun, fit, fit tariqi, tariqi. Nah, tapi kalau dia banyak anaknya, wahai anak-anakku, ya? Ya, auladi. Ya, auladi. Boleh mau pakai ya, anakku. Kalau ya, waladu, berarti anaknya apa? Bukan anakku. Ya, wahai anak. Ya, ya waladu. Ya, auladi, la? Tal'abu. Tal'abu. Betul. Tal'abu. Nah, ini beda tanda jazmnya. Masih ingat kemarin sudah dibahas? La tal'abu fi syari', jangan main di jalan raya. Iya. Apa? Apa tanda jazamnya tal'abu? Hasfun nun, Ustaz. Hasfun nun, sahih. Hasfun nun. Asalnya tal'abuna. Dibuang nun sebagai tanda jazam karena dia fi'il apa? Mila af'al khamsah. Iya. Ahsan. Barakallahu fik. Jazakallahu, Ustaz. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan Bu Asyifa, barakallahu fiik. Poin ketiga telah beliau baca dan kita berikan kesempatan pada poin yang keempat. Silakan di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang belum bisa masuk, kami persilakan kembali untuk mencoba. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdillah. Naam. Ya ahlan di salayum. Barakallahu fiik. Naam. Taib, silakan. Naam. Naam, tafadhali ya Umar Abdillah. Rabi'an. Arabi ya. Naam. Arabi. Lamul amri. Lamul amri. Apa arti lamul amri ini? Qaulihi ta'ala. Fal yang diril insanu ila ta'amih. Iya, fal yang dhuril insanu ila ta'amih. Iya. Apa maksud lamul amr? Lam. Sukun, saat dari sukun. Enggak, maksud lamul amar apa? Apa maksud lamul amar ini? Ini sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Sekarang kita memurajaah mengulang kembali. Apa? Lamul amar? Yang juru masuk. Enggak. Saya tanya tentang lamul amar. Cerita maka lamul amarnya amar. Sukun. Lahza, sebentar. Yang saya tanya adalah pengertian lamul amar itu apa maksudnya? Pengertian lamul amar. Lam perintah. Iya, itu dia. Jadi lamul amar adalah lam yang memberikan faedah perintah. Iya, itu lamul amar. Nah, adapun harakatnya apa lam al-amr? Apa harakat lam al-amr? Fa maka sukun. Lam al-amr harakatnya apa? Lam al-amr harakatnya kasrah. Iya, lam al-amr harakatnya kasrah. Li kan? Kasrah. Iya. Jika ya. Nah, jika diulang oleh huruf waw, jika fa, jawi dan summa, maka dia baris apa? Waw. Sukun. Iya, jadi kalau diulang oleh waw, summa dan fa, maka lamul amar berbaris sukun, tidak lagi berbaharokat kasrah. Nah, seperti ini, fal yang dhur, bukan fal yang dhur. Ini apa? Fal, bukan fal yang dhur. Fal yang dhur. Karena sudah dihuli oleh huruf fa sebelumnya. Yaitu kaedahnya, sudah baku. Jadi, lamul amar. Taib, fal yang dhur. Taib, mana fi'il mudhari'nya di sini? Yang dhur. Yang dhur, taib. Tanda jazamnya apa? Tanda sukun. Sukun, karena dia fi'il sahih akhir. Sukun. Huruf akhirnya huruf sahih. Iya. Fal yanzur. Tapi al insan jadi apa? Manusia. Iya, jadi apa dia nih? Fi'il. Sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Iya. Fa'il. Fa'il pelaku. Fa'il. Iya, coba terjemahkan. Maka hendaklah manusia memperhatikan pada makanannya. Nah, melihat kepada makanannya. Taib. Nah, coba kasih contoh satu aja lamul amar. Falyakulil muslimu ta'aman halalan thayyiban. Taib, falyakulil muslimu ta'aman halalan thayyiban. Ta'aman halalan thayyiban. Taib, ahsan, barakallahu fik. Nah. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, taib, itu penjelasan secara singkat dulu tentang apa? Fi'il mudhari, apa huruf yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Yaitu ada empat, pertama lam, yang kedua lamma, ketiga la an-nahya, kemudian yang keempat adalah lamul amri. Taib, selanjutnya di sini ada perintah di sini. Nah, ini baru tatbiknya, kita akan perbanyak ini. Ya, fadhal Ustaz Ihsan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, dari pembahasan yang telah kita simak, kaidah-kaidah jazim yang menjazamkan fi'il mudhari, kita akan beralih untuk praktek dari pembahasan atau kaidah yang baru saja kita baca dalam penerapan latihan-latihan di halaman selanjutnya, di halaman 110. Silakan bagi Anda yang ingin ikut mencoba kembali di 0218236543. Kami ingatkan untuk pertanyaan pesan singkat Anda juga bisa sampaikan di 0819896543. Baik, kita berikan kesempatan untuk latihan di latihan yang pertama. Ya, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah, dengan Ummu Hanif. Ummu Hanif, taib. Nah, tafadhali Ummu Hanif, iqra'i. Taib. Hati arba'a jumal, arba'a jumalin min insya'nika. Min insya'ka. Min insya'ika. Tahwi. Kullu wahidatin minha harfan yajzimu fi'lan wahidan. Taib. Saya akan tanya kaidah yang ada di sini nih. Hati fi'il amr, isim fi'il amr. Fi'il amr. Naam. Kemudian arba'a, benar enggak arba'a atau arba'ata? Arba'a. Arba'a. Kenapa? Nah. Harus berlawanan dengan empat kalimat jumal. Iya, berlawanan dengan ma'dud. Nah. Mana ma'dud di sini? Jumalin. Jumal atau sebut juga tambis. Tambisnya apa? Majrur. Tambisnya apa? Majrur kan? Nah. Karena ada tiga, angka 3 sampai 10. 10. Iya, jamak majrur. betul arba'ah atau bukan arba'ata? Arba'ah, Ustaz. Kan kembali ke mufrad jumlatun. Oh, karena dia maknanya mu'annas. Maknanya mu'annas, jumlatun, maka adatnya mudzakkar. Taib, arba'ah jumalin. Min insya'ika. Nah, min insya'ika. Taib, tahwi. Kullu wahidatin minha. Ha kembali ke mana? Ke jumal. Jumal. Mana fa'il tahwi? Fa'il tahwi. Kullu wahidatin kullu. Minha. Betul. Kullu wahidah. Nah. Jadi fa'ilnya kullu. Jadi kullu ini kena mudhafnya mu'annas, maka tahwinya boleh pakai tah. Oh, karena mudhaf ilainya mu'annas kan? Oh. Iya, makanya fi'ilnya pakai ta. Boleh juga pakai ya. Berarti karena dua-duanya boleh tadi ya? Kullu. Kullu itu adalah digolongkan pada mudzakkar. Tapi karena mudhaf ilainya mu'annas, maka boleh fi'ilnya pakai ta. Maksud? Tapi kalau misalkan mudzakkar, mudhaf ilainya harus tidak boleh ta, Ustaz. Iya, kalau mudhaf ilainya mudzakkar, maka pakai ya, tidak boleh pakai ta. Karena ini mudhaf ilainya wahidah, maka boleh fiilnya pakai ta. Ini harus juga diketahui. Tapi satu ingin saya tanya, tahwi ini jumlah apa ini? Hal. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Apa kedudukannya? Hal. Hal. Dari mana tahu hal? In. Mana sahibul halnya? Insya'ika, Ustaz. Insya'ika. Kalau begitu berarti harus ada dhamir yang kembali pada insya'ika. Kerana yang namanya hal, jumlah, iya, mesti ada dhamir kembali kepada sahibul hal. Datangkan empat kalimat. Oh, berarti na'at, Ustaz. Na'at. Na'at dari mana? Dari arba'ah jumalin. Jumal. Na'at. Ya, na'at daripada jumalin. Kerana ha itu rabitnya. Rabit kembali kepada jumal. Tadi sudah jawab kan? Nah. Nah, makanya tahwi di sini kedudukan sebagai na'at. Na'at. Ya, na'at. Betul. Jadi hati arba'ah jumalin min insya'ika. Tahwi kullu wahidatin minha. Harfan jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Taib. Kemudian? Yajzimu. Yajzimu. Jumlah lagi ini. Nah. Jumlah fi'liyah kan? Nah. Pokoknya kalau sudah fi'il, mesti dia jumlah. Itu aja kuncinya. Kalau dia fi'il, berarti dia jumlah. Jumlah fi'liyah. Nah. Mana fa'il yajzim? Damir mustatir takdiru huwa. Huwa kembali ke mana? Harfan. Harfan. Berarti apa kedudukan jumlah na'at, di sini? Ustaz. Na'at. Ya. Na'at bagi harfan. Fi'lan sebagai apa? Maf'ulun. Maf'ul pada yajzim. Wahidan. Na'at. Na'at bagi? Fi'lan. Fi'lan. Taib. Coba terjemih ya. Datangkan empat kalimat. Min insya'ika apa Ustaz ya? Min insya'ika dari ungkapanmu. Oh, dari ungkapanmu. Tahbir. Dari takbir. Insya' itu takbir. Takbirika. Jadi bukan dari insya'nya, takbirnya si pengarang dalam buku ini. Jadi hati arba'ah jumali min insya'ika. Jadi datangkan empat kalimat. Ya. Empat kalimat dari ungkapanmu. Atau dari susunan kalimatmu. Oh. Ya. Dari susunan kalimatmu. Ya. Tahwi kullu wahidatin minha. Masing-masing. Iya. Masing-masing apa? Masing-masing empat kalimat tadi. Empat kalimat yang tadi. Iya. Yang mana tahwi? Tahwi apa ya, Ustaz? Mengandung, mencakup. Yang mencakup. Makanya muhtawa. Apa arti muhtawa? Muhtawa itu fahros. Kalau di buku ada fahros kan? Nah, itu indeks. Kalau kita punya buku kitab, di akhir, biasanya umumnya di akhir, itu ada apa? Fahros. Itu apa? Indeks, isi, halaman. Paham ini? Iya. Nah, itu fahras. Disebut juga muhtawa. Ya. Sama artinya saja. Ya. Jadi tahwi. Yang mengandung. Mengandung. Yang mengandung huruf. Huruf. Iya. Yang menjazmkan satu fi'il. Ya, mengandung huruf. Yang menjazmkan. Jadi empat kalimat, tapi ingat setiap kalimat itu ada huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Berarti apa? Pintanya apa? Ada lam, ada lamma, ada la'an nahiyah, ada lamul amar. Nah. Silakan kasih contoh. Yang lamul amar dulu saja. Nah, terserah mau di mana kan yang kalau itu yang dengar mudah silakan. Al-jawu harun. Falyus'il waladi al-mukayyifa. Naam. Al-jawu harun. Falyus'il waladi. Naam. Waladi al-mukayyifa. Al-mukayyifa. Ahsan. Masyaallah. Naam. Baik. Yang sebentar, Ustaz. Yang lanahiyah, Ustaz, ya. Silakan, yang mana aja dulu. La tamsahid darsa 'ala saburah. Nah. Li'annani lamma aktubhu. Baik, gabung semuanya ya. Iya. Iya. Baik, ulang kembali. Perhatikan yang lain ya. Yang lain silakan dipersiapkan contoh. Iya. Ini ada dua la nahya sama lama. Yeah. La tamsahid darsa 'ala saburah li annani lamma aktubhu. Naam. La tamsahi darsa 'ala saburah. Darsa 'ala saburah li annani lamma aktubhu. Jayid. Naam, sahih. Berarti habis sudah contoh ya. Keempat-empat sudah. La nahya belum? La nahya kan sudah kan tadi. Sudah tadi ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Ahsan, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Ya. Sebenar Ustaz, selama ini kan ada tul istisna, setelahnya kita kan isim yang kita pelajari Ustaz ya. Apa? Ada tul mustasna illa. Istisna bi illa. Nah, kenapa? Ini ada di sebentar ana buka dulu contoh di surat bunyinya seperti ini. Wala takunu fi sya'ni wala tatlu minhu min Qur'ani wa ma ta'maluna min amalin illa kunna. Ini kan jumlah Ustaz ya. Illa kunna. Syuhudan idtu fi du nafi. Nah, itu kan jumlah fi'liyah. Kunna syuhudan idtu fi du nafi. Selama ini kan setelah illa selalu kita isim belajar. Iya, betul. Jadi tidak selamanya. Iya. Jadi itu tidak gimana selamanya. Itu? Nah, terkadang itu dalam juga bisa dalam bentuk jumlah seperti itu. Iya, betul. Tergantung uslubnya. Ya. Tergantung uslubnya. Jadi tidak selamanya. Tapi tetap illanya itu istisna itu. Iya, betul. Istisna, illa. Betul. Jadi ketika di Arab nanti kan kuna itu ada isim kana dan khobar kananya Ustaz ya. Iya, nanti mahal. Oh, jadi fi mahalin lagi Ustaz. Iya, mahal nasbin mustasna. Nanti jumlah Tapi itu lihat apakah kalimat sebelumnya itu apa tam atau mujab dan sebagainya kan? Manfi Ustaz. Iya. Kan manfi itu tidak selamanya bahwa dia tam, bisa jadi naqis kan? Jadi pada ijani nanti i'rabnya ada i'rab mahal. Ya, kalau dia jumlah i'rabnya mahal. Jadi jumlah kana isim dan khabarnya gitu tadi ya. Iya. Fi mahal. Iya, mahal. Iya. Karena dia jumlah. Jadi memang tidak selamanya. Tapi umumnya setelah istisna itu isim. Kalau dia apa? Iya, kalau istisna mustasnanya kalam naqis ya hasba mauqi' fil jumlah. Tergantung kalimat yang dibutuhkan sebelumnya. Baik, Ustaz. Ya. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, wa Hanif. Barakallahu fik. Baik. Nuwasil, Ustaz. Ya. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan Anda bisa membuka di halaman 110. Bagi Anda yang baru bergabung, kita kerjakan beberapa latihan yang terdapat dalam latihan ini. Setelah kaidah-kaidah jazm, ya, huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari' sudah disebutkan dan dijelaskan pada sesi yang sebelumnya. Ya, kita angkat kembali. Halo. Taib, tampaknya terputus. Silakan di 0218236543 bagi para pendengar, dan kami ingatkan untuk pertanyaan pesan singkat silakan di 02081989654 3. Iya, halo, silakan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan, atau kami akan berikan kesempatan kembali bagi para pendengar, baik Roja, Taraji Roja atau Televisi Roja, silakan di 02182365543. Ya, halo. Silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Masya Allah, terputus kembali. Anda bisa menghubungi di line telepon 02182365543 dan pembahasan tentang jazim di halaman 110 jilid yang ketiga di kesempatan malam ini. Kita berikan kesempatan, dan bagi Anda yang mau bertanya secara langsung silakan via telepon di 02182365543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umar Abdillah. Ahlan. Tafadhal ya Umar Abdillah. Nah, kasih contoh. Dimintanya 4 contoh. Arba jumal. Alamnya kalau alamnya soal kaidah umsi tablil. Nah, tapi diminta adalah min insya'iki, bukan min al-ayat al-Quran, wala min al-hadith, wala min ta'biri mu'allif hadhal kitab. Diminta adalah insya'iki. Nah, coba bikin kalimat lam, sendiri. Lam adhab. Jahit, lam adhab. Lam adhab ila suqi. Nah, lam adhab ila suqi. Apa artinya? Saya tidak. Saya tidak. Pergi ke pasar. Nah, saya tidak pergi ke pasar. Nah, tidak pergi itu kapan tidaknya? Akan datang atau telah lalu? Amsi. Ah, telah lalu ya. Walaupun tidak ada keterangan masa lampau, tapi itu sudah bisa dipahami. Karena lam itu adalah menjazamkan fi'il mudhari untuk zaman lampau. Ya, maka untuk zaman lampau dia menafikan zaman al-madhi. Makanya lam ini disebut juga apa? Harfun, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, ada istilah apa? Qalbin. Jadi harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Jadi lam ini adalah huruf yang menjazamkan, menjadikan fi'il mudhari berbaris sukun, itu tanda asli. Kemudian apa? Wa nafyin, dan menafikan, menidakkan. Kemudian wa qalbin. Nah, huruf qalbin. Qalbin ini adalah membalikkan masa sekarang. Jadi kena fi'il mudhari kan masa sekarang, iya kan? Mubadalah. Halo, putus ya. Ya. Nah, fi'il mudhari itu kan waktunya masa sekarang kan, al-hal. Nah, ketika masuk lam berubah waktu. Al-an ya, Pak ya. Iya, berubah waktu menjadi apa? Masa lampau. Maka itu ketika dimasukkan keterangan waktu masa lampau, itu boleh, karena memang untuk masa lampau. Lam adhab ila suqi amsi. Ya. Saya tidak pergi ke pasar kemarin. Ya, amsi. Tanpa amsi juga menunjukkan masa lampau. saya tidak pergi ke pasar. Kapan enggak perginya? Ya, sebelum berbicara. Itu apa? Masalah lampau. Jadi ya. Boleh Ustaz Amsi? Ya boleh. Karena lam itu menafikan untuk masa lampau. Ya, lam adhab ila suki amsi. Oh. Betul. Ya. Jadi bukan akan datang. Saya tidak pergi ke pasar. Lam adhab ila suk. Saya tidak pergi ke pasar. Maksudnya apa? Entar. Nanti. Enggak. Bukan itu maknanya. Maknanya apa? Menerangkan bahwa saya tidak pergi ke pasar kemarin atau lusa apa sebelumnya ya, kemarin ya, atau beberapa hari yang lalu, sehari yang lalu atau pagi tadi. Nah, itu kan sudah lampau kan? Ya. Nah, itu dipakai lam. Lam adhab ila suki. Amsi sabahal yawm. Sabahal yawm, pagi hari ini, sekarang sudah malam kan? Nah, berarti sudah lampau, maka pakai lam. Kalau akan datang, pakai lan. Nah, tentu dia tidak menjazamkan, tapi menasabkan. Lan adhaba. Lan adhaba ila suki. Saya tidak akan pergi ke pasar. Tentu ini akan datang. Nah, kalau pakai la, la adhabu. Ini menafikan masa sekarang. Saya tidak pergi ke pasar. Masuk kapan enggak pergi ke pasarnya? Ya sekarang. Sekarang enggak pergi ke pasar. La adhabu ila suki. Nah tentulah ini tidak beramal. Tidak menjazamkan. Tidak menasabkan. Taib. Taib. Contoh lama? Lama, Ustaz. Iya, silakan lama. Lama. Lama. Selimuna. Al-Masjidah. Apa? Lama. Lama al-muslimuna yadkhulul masjidah. Nah, lama itu menjazamkan fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari-nya? Lama yad. Nah, setelah lama mesti harus fi'il dulu. Lama yadkhulul al-masjidah. Lama yadkhul al-muslimuna al-masjidah. Oh iya, betul. Jadi jangan lama yadkhulu ya. Ya betul, lama. Naam, ya dukhul. Jadi yang terakhir betul, ya dukhulil muslimuna al masjida. Apa artinya? Al masjidah. Iya, apa artinya? Para muslim belum masuk masjid. Iya. Orang-orang muslim itu belum masuk ke masjid. Iya. Betul. Lama yadkhul, asal yadkhulil, yadkhul baris sukun, yadkhul ya. Nah, ketika dibaca yadkhulil, ketemu dua sukun, sukun maka dikasrahkan. Kena kasrah lebih enteng ucapannya. Lama yadkhulil muslimuna masjidah. Taib, lama. Apa artinya? Oh, tadi sudah ya. Orang-orang muslim belum masuk ke masjid. Taib. La nahya. La nahya. Iya. La tatu. La tatu hulu baita. Mada? La? Tatu hulu baita. Apa artinya? Janganlah kalian masuk rumah. Tadkhulunya pakai waw atau tidak? Tadkhulu pakai waw ya. Pakai waw berarti la tadkhulu. Iya, kalian ya pakai waw. Ya berarti apa? Af'al kham apa termasuk af'al khamsa. Antum artinya. Jadi kalau anta la tadkhuli. La tadkhulil baita. Kalau antum la tadkhulu itu pakai waw. Kalau bacaannya seperti enggak ada waw, la tadkhulul baita. Jangan kalian masuk ke rumah. Jadi seolah-olah kalau dibaca seolah tidak ada waw. Kenapa? Ya, la. Nah, la tadkhulul. Nah, tapi kalau tulisannya mesti pakai waw. La tadkhulul baita. Karena ini apa? Ini sukun langsung dibaca la tadkhulu. Asal la tadkhulu Nah, kalau langsung baca la tadkhulul baita seperti tidak ada waw. Padahal situ ada waw. Ya. Nah, ini apa asal tadkhuluna dibuang nonnya. Baik. Kemudian lamul amar? Liyadkhul at-tullabu al-fasla. Naam, liyadkhul at-tullabu, liyadkhul at-tullabu al-fasla. Sahih. Ahsan. Barakallahu fik. Masyaallah. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ma Abdillah. Insyaallah barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 di belakang Ummu Abdillah bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang ingin ikut mencoba menjawab beberapa latihan di latihan ke-10 ini, silakan. Dan kami berikan kesempatan juga bagi Anda yang bertanya via pesan singkat terkait dengan la nahiyah atau jazim yang menjazamkan fi'il mudhari'. Ya, kita berikan kesempatan via telepon kembali. Halo. Silakan. Baik, ada beberapa hal yang ditanyakan pendengar kita terkait dengan apa yang tadi disebutkan bahwa penggunaan fi'il mudhari' bermakna lampau itu apakah hanya sebatas bila bergabung dengan lam ini, lamma? Lam. Iya, betul. Jadi kalau fi'il mudhari' dimasuki oleh lam, maka mengandung makna apa? Untuk masa lampau, betul. Iya, menafikan masa lampau. Nah. Taip, bagaimana penggunaan ketika menggunakan kana? Apakah itu juga diperbolehkan? Kana, kana lam yadkhul dan atau kuntu lam lam adkhul. Karena juga untuk menunjukkan masa lampau. Kuntu kan? Iya. Kuntu tajiran. Nah, dulu saya seorang seorang pedagang. Kuntu tajiran kabiran. Masa lampau. Sekarang tidak lagi apa? Sebagai pedagang. Nah, tapi apa tadi contohnya? Kuntu kana lam adkhul. Nah, kuntu lam adkhul. Betul. Kuntu lam adkhul. Dulu saya tidak masuk. Masuk ke mana itu? Faslah, atau kuntu lam adrus. Lam adrus. Iya. Yeah. Bisa juga kuntu lam adrus. Dulu saya tidak belajar. Nah, dan boleh juga dengan tanpa kana dan kuntu itu langsung lam. Tanpa adrus. Kana juga pada sudah menunjukkan masa lampau. Nah, lam adrus. Nah, nah, saya tidak belajar kapan? Iya, yeah, sebelum berbicara. Iya, yeah, menunjukkan masa lampau. Lam adrus. Saya baik, tidak belajar. Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Dalam pembahasan jilid ketiga di halaman 110. Ya, halo. Halo. Alhamdulillah, mohon maaf. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Umu. Baik, cukup monitor via telepon. Dengan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa, Umu, di mana? Umu Mutmainah. Oh, Umu Mutmainah. Taib, Umut Mainah, mohon maaf, masih ada feedback, Om. Mungkin dimatikan saja radio atau televisinya. Jazakillah khair. Silakan. Nah, tafadhol bali. Ini ya. Iya. Larangan ya. Iya, silakan ya. Jazim. Menjazamkan. Fil mudhari. Lam yadkhul fil fasli. Siapa yang masuk? Siapa yang tidak masuk? Nah, kalau bikin kalimat, sebaiknya ada fa'ilnya. Oh, iya. Ya, kalau fi'ilnya butuh objek, ada objeknya. Ya. Tadi sudah kasih contoh yadkhul. Coba kasih fi'il lain ya. Coba kasih fi'il lain. Tadi sudah banyak apa kata-kata yadkhul tadi. Coba kata lain atau fi'il yang lain. Al-auladu afwan, coba kasih apa contoh kalimat lain, fi'il lain selain yadkhul. Selain yadkhul. Oh iya. Iya. Janganlah la takra. Baik, la takra. Tentu ini apa? Ini bukan lam tapi la, an-nahya, larangan. Lam takra. Arti la takra dari apa? La itu apa namanya? La nafiyah. La an-nahiyah ya. La an-nahiyah. La an-nafiyah. Iya. Bukan nafiyah. La takra al-kitabu. La nahiyah ya. La an-nahiyah. Bukan an-nafiyah. Oh. Kalau nafiyah itu menafikan, kalau an-nahiyah larangan. Larangan. Iya, di sini adalah yang menjazamkan satu fi'il mudhari adalah an-nahiyah, bukan la an-nafiyah. La an-nahiyah. Yal'at fi tawriki. Sebentar, sebentar. Tadi apa? La taqra. Iya. Lam. La taqra. Itu la an-nahiyah. La taqra. Fit al-kitabi. Al-kitabah. Maf'ul apa? Masih mansub kan? Iya. Yeah. Mansub al-kitabah. La taqra al-kitabah. La taqra al-kitabah. Iya. Jangan kau baca kitab itu, iya. Iya. Terus? Terus itu ya. Lam. Yang, lam nafiyah ya. Lam an-nafiyah, iya. Lam. Lam. Mm-mm. Lam yal'ab. Mm. Ala syari'i. Ala syari'ah. Apa? Al-Asari. Mana mana fa'ilnya? Janganlah bermain di jalan. Bukan ini kalau lam itu bukan nahiyah. Kalau tadi la nahiyah sudah selesai. Ini lam. Lam itu tidak artinya lam. Oh. Hmm. Oh. Kalau tadi la ya, la taqra al-kitabah. Iya kan? Iya. Nah, ini la nahiyah. Nah, tanda jazamnya sukun. Jangan kau membaca kitab itu. Sekarang lam. Tidak. Bukan larangan. Lam. Tidak. Oh, bukan larang. Oh iya. Larangan hanya ini aja. La an-nahiyah. Al-nafiyah sudah tadi ya. Sekarang lam. Apa? Ini la an-nahiyah sudah. La an-nahiyah sudah. Sekarang lam. Lam. Lam. Lam yadhab. Fil masjidi. Lam yadhab. Siapa yang pergi? Lam. Siapa yang tidak pergi? Al kafirin. Hah? Dilarang masuk. Bukan. Orang kafir. Ya. Bukan. Ini bukan larangan. Lam itu tidak. Oh. Bukan larang. Kalau larang itu di atas. Lah. Ini larangan. Oh, ini lam ya. Ini lam. Tidak artinya. Tidak. Bukan larangan. Kelarang itu sana di atas. Kalau apa? La tadkhulil kuffarul masjida. Itu ya la nahiyah. Nah, itu kalau la nahiyah. Sebentar. Nah, la nahiyah. Mungkin tadi itu yang diinginkan. Pakai la. Nih la. La tadkhulil kuffaru. Nah. Asal tadkhul. Baca tadkhulil. La tadkhul kuffarul masjida. Janganlah orang kafir apa? Afwan. La yadkhul. Bukan tak. Fa'ilnya ini kufar. La yadkhulil kufarul masjidah. Orang kafir jangan masuk ke masjid. Itu la an-nahiyah. Larangan. Halo? Taib, nampaknya terputus. Terputus. Ya, iya. Masya Allah. Jadi, mungkin enggak melihat kita bagaimana ya. Karena beda la dengan lam. Ya. Nah. La an-nahiyah itu larangan. Nanti ada juga la an-nafiyah. Jadi beda. Bentuk sama. Tapi apa? Hukum berbeda. Benar. Kalau la an-nafiyah itu tidak. Bukan arti larangan. Nah disinilah harus bisa membedakan antara la an-nahiyah dengan la an-nafiyah. Kalau la an-nafiyah itu tidak menjazamkan fi'il mudhari. Jadi kalau nahiyah dia menjazamkan. Nah. Membawanya enggak? La yanamul waladu. La yanamul walad. Ini tidak, bukan larang. Anak itu tidak tidur. La yanamul waladu. Anak itu tidak tidur. La yanamul waladu. Jadi kalau larangan, la... La yanam. Nah, ini larangan. la yanamil waladu. Alal, alal ard, di atas lantai, atau alal bilad, la yanamil walu alal ardi. Nah, ini artinya apa? Larangan. Jangan anak itu tidur di di tanah, atau juga bisa al-ardi juga istilah lantai. Nah, ini larangan. Ini an-nahya. Ini an-nahya. Nah, ini apa? Ini an-naf. An-nafya. Menafikan, meniadakan. Itu an-nafya. Ini enggak beramal. Kalau ini beramal, tanda amalnya apa? Menjazamkan. Ini yanam, itu harakat asli yanam, la yanam. Kalau diwasal dibaca la yanamil waladu alal ardi. Ini tanda jazamnya sukun. Berarti ini beramal. Kalau ini enggak beramal. Dia tidak menjazamkan, tidak menasabkan. Itulah bedanya antara nafiah dengan la annahiyah. Itu bisa dilihat dari susunan kalimat untuk membedakannya. Baik, jazakumullah khair. Demikian Ummu Mutmainnah sebagai faidah dan juga penjelasan tambahan dari Ustaz terkait dengan perbedaan la nafiyah dengan la nahiyah. Satu huruf yang sama kan tapi memiliki beda makna. Dan kita harus diri juga saya dalam pembahasan. Juga amal juga berbeda. Sahih, iya. Iya. Baik, ini mungkin penjelasan dan faedah yang disampaikan Ustaz merupakan penghujung kajian kita di kesempatan malam ini. Mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan dari kaidah-kaidah yang tadi disebutkan dalam jazim. Namun sebelumnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ustaz, apakah bedanya ikhtibar dengan imtihan, Ustaz, yang tadi sempat disinggung? Ikhtibar dengan imtihan. Imanarif, saya kira itu enggak ada perbedaan. Hada ikhtibar min Allah. Hada imtihan min Allah. Ini apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Juga digunakan dalam ujian apa? Ujian dalam sekolah kan? Nah. Juga digunakan mata imtihan, mata imtihan, mata ikhtibar. Sama saja itu sinonim aja. Iya. Baik, jazakallahu khair. Kata al-asa, al-asa itu muannats Ustaz karena ada alif maksurah. Iya. Apakah juga dengan sama dengan al-huda? Al-huda. Al-asa enggak, al-huda tidak. Itu mudzakkar. Kalau al-asa itu betul, itu alif maksurah. Itu alif apa? Alif alif mamdudah. Mamduda. Alif panjang ya. Bukan. Afwan. Jadi al-asa itu dia muannats, namanya muannats majazi. Mu'anah bukan karena alif. Bukan karena bukan alif. Karena alifnya saya. Kalau alif mamdudah itu kalau al-asa itu begini tulisannya. Al-asa. Ini tulisan al-asa. Nah. Ini apa? Ini mu'anah bukan karena alif. Tidak. Ini bukan alif. Kalau dia apa? Mu'tanah mu'anah ada alif mamdudah, alif maksurah. Sahra. Nah. As-sahra. Betul. Nah. Ahsan. Nah. As-sahra. Iya. Nah. Ini alif ba'dah hamzah. Itu baru tanda mu'annas. Bukan begini. Iya. Jadi ini mu'annas. Tapi apaan? Dikatakan mu'annas majazi. Majazi. Ya. Mu'annas majazi. Memang itu beberapa harus di apa? Dihafal aja. Bahwa itu mu'annas. Iya. Taib. Demikian. Jazakallah khair. Ustaz. Kami akan kembali. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, fi'il dakhala itu lazim. Lalu kenapa terkadang ada kalimat dakhala ustazu al-fasla? Iya. Dakhala apa dakhala itu bisa mutaaddi. Nah, dakhala itu bisa lazim bisa mutaaddi. Kalau dimasukkan maf'ulnya apa dakhala mudarris as-saffa maka di situ apa dialah mutaaddi. Nah, mutaaddi. Maka ada maf'ulnya, as-saffa. Dan bagaimana memahami perbedaannya, Ustaz? Kenapa? Memahami perbedaan lazim dengan mutaaddi. Kalau dia lazim, tidak ada objeknya. Baik. Atau dia pakai huruf jar. Namanya, dakhaltu ilal fasli. Ya kan? Juga boleh pakai ilah. Ya, maka itu tidak ada maf'ulnya. Dakhaltu ilal fasli. Dakhaltu fil ghari. Saya masuk ke gua. Ke gua. Nah, dakhaltu fil ghar. Maksud dalam gua. Di situ ada maf'ulnya. Karena ya istilah fi'il mutaaddi adalah fi'lun yansib maf'ul bih mubasyaratan. Jadi fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung, tidak maki huruf jar. Kalau dia maki huruf jar sekalipun maknanya ada mengandung makna objek, maka digolongkan fi'il lazim. Seperti bahasa. Bahasa. Bahasaan. Mencari kan? Berarti ada yang dicari. Bukankah yang dicari itu objek? Nah itu bahasa kita kan? Tapi bahasa itu tetap dikatakan lazim. Nah, bahasaan, sa'ala'an, fakkarafi. Nah, demikian dakhala. Kalau dakhala pakai huruf fi, dakhaltu fil ghar, berarti dakhala itu apa? Lazim. Lazim. Nah, tapi kalau tidak pakai huruf jar, berarti dia muta'addi. Muta'addi. Nah, dakhaltu saffa. Saya masuk ke kelas. Dan, nah, ini ada istilah lain. Ada istilah lain. Fi'il yang apa mengandung makna objek, maka dikatakan fi'lun muta'addin biharfi jar. Fi'lun muta'addi biharfi jar. Dia fi'il muta'addi dengan huruf jar. Itu pakai mustalah lain. Nah. Tapi ulama mengatakan digolongkan fi'il lazim. Lazim. Karena tidak menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Tayyib, jazakumullah khair. Dan ini merupakan pertanyaan kami dalam pembahasan ini yang pertanyaan terakhir. Dan sebagai ikhtitam. Oh iya, kemarin ada pertanyaan tentang apa? La ba'sa. Tahurun insyaAllah. Itu memang jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah lakin tufidul insya. Tufidul insya. Jadi ada terkadang jumlah khabariyah tapi memberikan faedah insya. Contoh umpamanya bi'tu. Nah, ishtaraitu. Ujab apa? Ijab kabul kan? Zawajtu, qabiltu. Nah, itu kan khabariyah bentuknya, tapi tufidul insya, memberikan faedah insya. Karena tidak mungkin di situ maknanya apa? Mengandung makna ihtimal kidhib wa sidq. Nah, demikian terjadi, termasuk ini, doa apa? Seperti ucapan iftar ya. Nah, apa? Zahabat dhama'u wa btallatil uruk wa sabatal ajur insya Allah. Nah, ini kan khabariyah. Karena itu bukan apa? Bukan talab. Bukan fi'il amar. Bukan fi'il nahi. Nah, karena dia mengandung apa? Mengandung apa? Mengandung raja, harapan. Ya. Itu di situ lebih kepada harapan, raja. Ya. Karena kalau doa, sebagai ulama mengatakan doa itu tidak boleh pakai insya, kan? Allahumma ghafir insya'ta. Kan tidak boleh. Dalam oleh Nabi SAW. Maka di sini bukan kepada doa, tapi mirip pada doa adalah ar-raja, harapan. Nah, demikian juga tadi apa? La ba'sa tahurun insyaAllah. La ba'sa itu la nafi al-jinsi. Ay la ba'sa alaika. Tahurun ay huwa tahurun. Jadi si tahur itu sebagai khabar. Mubtada'nya dibuang. Ay huwa. Nah, la ba'sa huwa tahur. Ay huwa itu kembali pada penyakit. Penyakit. Ya. La ba'sa. Penyakit itu mensucikan kamu. InsyaAllah. Apa? Tahurun. Tahurun. Lidhunubika. Nah, dosa-dosamu. InsyaAllah. Itu maknanya apa? Raja. Harapan. Harapan. Kerana ulama mengatakan, kalau doa tidak boleh ada yang sifatnya apa? Insyikta. Atau insyaAllah. Kenapa? Kerana doa itu harus apa? Harus betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kuat. Iya. Baik. Wallahu a'lam. Iya. Itu mungkin silakan. Pertanyaan terkait apa yang lalu. Wallahu a'lam, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kajian kita malam ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu syara' ini. Taib, jazakumullahu khairal jaza. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.